أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Qala hal antum muttali'un. Dia berkata, maukah kamu meninjau temanku itu? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka dia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Qala tallahi in kitta laturdin. Dia berkata, demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Afama nahnu bimayyitin. Maka apakah kita tidak akan mati? Illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Kecuali kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan diazab di akhirat ini. Inna hadza lahuwal fawzul 'adzim. Sungguh, ini benar-benar kemenangan yang agung. Limithli hadza faly'amalul 'amilun. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum. Apakah makanan surga itu hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum? Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Sungguh, kami menjadikannya pohon zakum sebagai azab bagi orang-orang zalim. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sungguh, itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun. Maka sungguh, mereka benar-benar memakan sebagian darinya, buah pohon itu. Dan mereka memenuhi perutnya dengan buahnya zakum. Thumma inna lahum 'alayha lashawban min hamim. Kemudian sungguh, setelah makan buah zakum, mereka mendapat minuman yang dicampur dengan air yang sangat panas. Thumma inna marji'ahum la ilal jahim. Kemudian pasti tempat kembali mereka ke neraka jahim. Innahum alfau aba'ahum dhalin. Sesungguhnya mereka mendapati nenek moyang mereka dalam keadaan sesat. Fahum ala atharihim yuhra'un. Lalu mereka tergesa-gesa mengikuti jejak nenek moyang mereka.

sedang dia dalam keadaan sakit. وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينَ. Kemudian untuk dia, kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ. Dan kami utus dia kepada 100,000 orang atau lebih. فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. Sehingga mereka beriman. Karena itu, kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ. Maka tanyakanlah Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah anak-anak perempuan itu untuk Tuhanmu, sedangkan untuk mereka, anak laki-laki? أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ. Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan, sedangkan mereka menyaksikannya? أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ. Ingatlah, sesungguhnya di antara kebohongannya, mereka benar-benar mengatakan, وَلَدَاللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Allah mempunyai anak, dan sungguh, mereka benar-benar pendusta. أَصْطَفَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ. Apakah dia Allah memilih anak-anak perempuan daripada anak-anak laki-laki? مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. Mengapa kamu ini? Bagaimana caranya kamu menetapkan? أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Maka mengapa kamu tidak memikirkan? أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ. Ataukah kamu mempunyai bukti yang jelas? فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Kalau begitu, maka bawalah kitabmu jika kamu orang yang benar. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. Dan mereka mengadakan hubungan nasab keluarga antara dia, Allah, dan jin. Dan sungguh, jin telah mengetahui bahwa mereka pasti akan diseret ke neraka. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Illa ibadallahil mukhlasin. Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ. Maka sesungguhnya, kamu dan apa yang kamu sembah itu, مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ. Tidak akan dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah. إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ. Kecuali orang-orang yang akan masuk ke neraka jahim. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ. Dan tidak satupun di antara kami, malaikat, melainkan masing-masing mempunyai kedudukan tertentu. Wa inna lanahnu saffun. Dan sesungguhnya, kami selalu teratur dalam barisan dalam melaksanakan perintah Allah. Wa inna lanahnu al-musabbihun. Dan sungguh, kami benar-benar terus bertasbih kepada Allah. Wa in kanu layaqulun. Dan sesungguhnya, mereka orang kafir Mekah benar-benar pernah berkata, لو أن عندنا ذكرا من الأولين. Sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang dahulu. لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. Tentu kami akan menjadi hamba Allah yang disucikan dari dosa. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Tetapi ternyata, mereka mengingkarinya, Al-Quran. Maka kelak, mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. Dan sungguh, janji kami telah tetap bagi hamba-hamba kami yang menjadi rasul. Innahum lahumul mansurun. Yaitu, mereka itu pasti akan mendapat pertolongan. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya, bala tentara kami itulah yang pasti menang. Fatawalla 'anhum hatta hin. Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka sampai waktu tertentu. Wa absirhum fasawfa yubsirun. Dan perlihatkanlah kepada mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Afabi'adzabina yasta'jilun. Maka apakah mereka meminta agar azab kami disegerakan? Fa'idha nazala bisahatihim fasa'a sabahul munzarin. Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka sangat buruklah pagi hari bagi orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah engkau dari mereka sampai waktu tertentu. Dan perlihatkanlah, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha perkasa, dari sifat yang mereka katakan. Wasalamun alal mursalin. Dan selamat sejahtera bagi para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.